turun ke dunia, jadi milikku, jadi pendampingku selamanya. Dengarkanlah setiap kata yang terucap, mengertilah karena hidup takkan semudah kau kira. Kau harus berlari mengejarnya. Ku takkan berhenti beri cinta dan rinduku sampai kau mengerti dan pahami semua yang ku berikan. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku ku lakukan yang terbaik untukmu. Raffi Amaran juga foto nanti ya abis selesai. Tuhan Engkau Sang Dewi ciptaan Raja, mengertilah karena hidup takkan semudah kau kira. Kau harus berlari mengejarnya. Jangan kau pergi dariku bila waktu sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku ku lakukan yang terbaik untukmu. Bila ku pergi, tetaplah kau ada di sini dan Johanna, salam, makasih banyak udah nemenin buat Mana Jana juga.